terjaga dari gelora. Asmara menyiksa, ku lepaskan semua yang terpendam di dalam jiwa. Sakit yang ku dambam. Kau pikir kau siapa? Pikir kau siapa? Pikir kau siapa? Siapa boleh belah? Aku coba, bukan tak mencoba. Kau takkan.